Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Telah didapatkan bahwasanya awal mula penulisan pembukuan hadis itu di zaman Umar Ibn Abil Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau merintahkan para qadhi untuk mencatat hadis, dan yang disebut awal mula membukukan hadis itulah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dengan perintah beliau, perintah Umar Ibn Abil Aziz rahimahullahu ta'ala. Berkata Muslimin rahimahullah ta'ala, turuku tasnifil hadith, jalan-jalan atau metode-metode penulisan pembukuan hadith. Turuku tasnifil hadith ala nau'ain, jalan atau metode pembukuan hadith ada dua macam. Yang pertama adalah tasniful usul, ya, pembukuan hadis dengan usulnya, dengan sanadnya. Wahiyal lati yusnadu fiha al-hadithu mila musannifi ila ghayat al-isnad, yaitu yang disanad, disebutkan sanad hadis pada penulisannya dari penulis hadis, dari yang membuat kitab membukukan hadis, sampai puncak sanad, sampai Rasul SAW. Walahu turukun, dan ini pun ada berbagai macam cara metode. Faminha at-tasnifu al-ajza, yang pertama adalah penulisannya, pembukuannya berdasarkan juz-juz pembahasan tertentu. Biyan yuj'ala likulli babin min ababil ilmi juz'un khasun mustaqillun, ya, dijadikan setiap bab dari bab-bab ilmu satu juz khusus tersendiri. Faij'alu li babis shalah juz'un khasun, ya, untuk masalah salat dibuat karya tersendiri, juz tersendiri, kitabus shalah sendiri kitabnya. Li babiz zakah juz'un khasun, untuk masalah zakat, ya, kitab tersendiri, karya tersendiri khusus masalah zakat. Wah kata, wayudkaru, telah disebutkan an hadhihi, bahwasanya tariqah seperti ini adalah tariqah Az-Zuhri. Tariqahnya, metodenya Imam Az-Zuhri, waman fi zamanihi, dan orang-orang di zamannya. Ya, karya-karya tersendiri untuk setiap juz, sebagai masalah, sebagai untuk setiap masalah pembahasan. Yang kedua, atas nifu alal abwab, membuat, membukukan hadis-hadis berdasarkan bab-bab. Bihaitsu yuj'alu bil juz'il wahidi aksar mibabin, di mana jadikan di satu kitab itu sejuz banyak bab, mulai dari bab taharah dan seterusnya. Wa tarattaba ala mawadi' atau turattiba ala mawadi', dan disusun berdasarkan tempat-tempat pembahasan. Kata tartibi abwab al-fiqh atau ghairi, seperti bab penyusunan bab-bab fiqh dan lainnya. Ya, di kitabut taharah, kitabus shalah, kitabul janazah, kitabus zakah, kitabus shaum, seterusnya. Ini misal tariqah Bukhari wa Muslim, seperti tariqahnya Imam Bukhari dalam sahihnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dan Sahih Muslim, wa sahabi sunan, ya sunan Nasa'i, sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Yang ketiga, at-tasnifu al-masanid, dibukukan hadis berdasarkan musnad-musnadnya dengan biasanya jama' hadis kullu sahabiyyin ala hiddatin, di mana disebutkan dulu, disebutkan dalam kitab tersebut hadis-hadis setiap sahabat tersendiri. Ya, Abu Bakar hadisnya berapa ribu, sebutkan hadis Abu Bakar dulu dari berbagai macam pembahasan. Selesai hadis Abu Bakar, maka disebut hadis Umar sekian ratus. Hadis Umar disebutkan dari berbagai pembahasan. Setelah itu hadis Utsman, seterusnya. Ini kitab musnad. Fayud garu di musnad Abu Bakar jami marwahu an Abu Bakar, disebutkan pada musnad Abu Bakar semua yang diriwayatkan dari Abu Bakar. Iya, dari mulai masalah akidahnya, masalah fikihnya, masalah muamalahnya disatukan. Bagi musnad Umar, disebutkan dalam musnad Umar jami marwahu an Umar. Bahagalah. Misal seperti tariqah Imam Ahmad di musnadih. Dalam musnad Imam Ahmad. Itu apa? Tasnif usul. Para musannif menyebutkan hadis dengan sanad-sanadnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasniful furu'. Tasniful furu' hanya menyebutkan hadis dengan tanpa menyebutkan sanad, dia hanya menukil dari kitab-kitab usul. Wahya latihan kuluha musannifuha minal usul. Ya, di mana penulisnya menukil hadis-hadis tersebut dari kitab-kitab usul tadi. Ma'zuwatan ila asliha, disandarkan kepada asalnya, kita pada kitab usulnya. Bighairi sanadin, dengan tanpa sanad. Walahu turukun ayatan, ini pun ada beberapa macam metode penulisan. Peminha diantaranya atas nif ala abwab, dikar ditulis dengan berdasarkan bab-bab. Misal Bulughul Maram Ibn Hajar Asqalani, sebutkan kitab Thahar, Babul Miyah, hadisnya riwayat siapa, tidak sebutkan sanad, hanya menukil ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Bigoris nadin, iya, disebutkan dengan tanpa sanad. Wa umdatul ahkam, seperti juga kitab umdatul ahkam dan blogan al-Maqdisi, hadithul salihin. Ya, al-adkar, banyak. Yang ketiga, at-tasnif murattaban al-huruf, ditulisnya berdasarkan susunan huruf. Seperti al-jam'u tsaqil, tidak ada berdasarkan bab, tetapi dilihat apa awal hadisnya, hurufnya. Awalnya ha, lihat susunan dari kitab tersebut yang awalnya ha. Awalnya kha, dilihat yang berdasarkan huruf. Al-jam'u tsaqil Al-Suyuti. Iya. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala telah mentahkik berkhidmah Sekarang sudah terpisah antara sahih, jami' shaghir dengan dhaif, jami' shaghir. Lebih mudah kita untuk mendapatkan apakah ini sahih atau dhaif. Ila ghairi dhalika min at-turuqil katsirah, dari yang lainnya, dari metode penulisan yang lain yang banyak, min nawaini, ya, dari dua macam yang sebutkan tadi, ada yang berdasarkan usul, ada yang furu', hasba ma yarahu al-hadith, berdasarkan apa yang dilihat oleh al-hadith, aqraba ila tahsilihi wa tahqiqihi, mana lebih ya dekat faedahnya, manfaatnya diraih, dicapai, didapat oleh thullabul ilmi, mereka muslimin, ya, mereka masing-masing membuat metode yang intinya takrib untuk bisa lebih mendekatkan, diambil manfaat oleh kaum muslimin. Dan itu adalah niatan yang agung dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya niatan untuk takribu sunnah ila muslimin. Beliau berkhidmah, ya, mentahqiq kitab-kitab hadis karena ingin mendekatkan sunnah Rasul kepada kaum muslimin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan al-ummahatus sitt, ya, 6 kitab induk, 6 kitab induk dari kitab-kitab hadis. Al-ummahatus sitt dinamakan juga dengan kutubus sittah. Al-ummahatus sitt disebutkan apa? Kutubus sittah. Yutlaku hadal wasfu ala usul atiyah. Ummahatus sitt atau kutubus sittah ini diberikan kepada kitab-kitab usul berikut: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Ini al-ummahat sitt atau kutubus sittah. Ya, nanti insyaallah kita baca satu persatu. Wallahu a'lam. Insyaallah setelah ini kita baca usul Qur'an, ya. Usul Qur'an, Ustaz Faimin, disiapin aja.